Om Swastiastu, Rahayu Om Siang ya. Yang coba kembang batu laki nih ya. Terus caranya nih. Om Swastiastu. Kering sarang-sarang ya. Belajar macam-macam lagi. Tunggu bisa mendengar, bisa nonton terhibur lagi. Widi Widiana, Sri Dinawati, Batu Atik. Batu ake jani mule jamane batu ake yen singala batu ake singkone gaolo singkone kerelo belikal pesu malu ngosok batu. Siap nelo nih batu apa tuh beli jadi ilo panawan tapi aning ranayan lo lelor ken beli. Siat nelo, apa kasiat ini? Abang ilo sing ngambul, abang ilo sing galak, yen alian beli madu. Siat nelo, batu aku tadi. Jadi ilo panawan, ni aning ranayan, lo lelor ken beli. Pakin beli yang lah batu ake, widuri bulan beli. Alangkah dulu. Salakan di jerijen tiang, sinah cipet yang nicar bulan. Ibuin beli. Ake madu belum kasiat nelo. Kasiatnya tuh bi. Abang ilo sing ngambul, abang ilo sing galak. Yen alian beli madu. Dia masih ngelah batu akik selam bolong. Batu bulitan bi. Ah batu biasa tuh lo. Niu anak murahan, ini batu merane. Abang gini tuh lo. Anggap nimpok beli. Santi, santai-santai.